Wong Islam kurungu Nabi lali yak bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam yo ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Wis lali sira ana sing wani matur. Bareng Nabi dok badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya zuhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori Nasamanso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? Dua rakaat. Jari Nabi mosok lah jari. Nabi kembali ke imaman terus akbal alal hadirin tanya, ahakun makolahu dulyaten, apa yang dikatakan dulyaten itu benar? Naam ya Rasulullah, tadi engkau sholat zuhur hanya dua rakaat. Ya Nabi tenang aja terus, takbir lagi nambahi dua rakaat. Tersalam. Seorang fakih bingung ngomong piro ayo. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-A'rad al-Basariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi. Orang pangeran. Sekarang oleh lali itu pangeran. Wama kana rabbuka nasiya. Pangeran itu oleh lali. Faham gitu. Terus sampean ilmu ini yang pokok. Mulanya Nabi bineka. Ini lali. Mulanya Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku itu ratau lali tapi diparingi lali. Bindati sun sunnah. Nabi ku lucu, iso-iso tak kok Aisyah. Sah. Di sarapan orang, mboten bisa aku tak poso ae. Poso jam 10 tak kok Aisyah. Di sarapan tak duwe nggih tak mangan ae. Dadi piye iki kowe? Kado pikir wah. Serepot ora kene serepot. Terus mbok komentari, oh, gak konsisten. Nah, khawarit iki opo? Khawarit. Lan nang ngger wong khusyuk ziyadah khusyukan ziyadah jalan. Tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Wah itu Nabi itu dibayangkan kalau pikirannya ini itu sholat qobliyah terus, sholat ba'diyah terus. Nah orang kecewa, kiai juga sholat qobliyah. Amatir. Tapi sholat ben sholat sing ora ya orang terima apa sun? Terima apa? Sunnah. Tapi wong alim sing ngapik ya sholat kadang-kadang qobliyah. Nak terus orang wong is kafir masuk Islam. Roh sholatnya semeriang. Lah misalnya saat dunia kau beliau duhur patang rokaat loh, semua akad dah. Bak dia patang rokaat, berarti berapa wolu ya? Kau beliau asar loro 10. Gue antara nih maghrib di isak solat nopo awabin. Witirin Nabi terulas loh orang mau telu kau terawih muka. Riwayat witir bintan. Terulas kan? Terulas sampai kau beliau loro, sanggupnya terulas. Jadi spiro mau. Wolu likur. Iku misalnya uang Islam saat dunia ngelakoni kafir, uang kafir ras dumul bu Islam. Mereka dulu sholat kok uang lagi. Tapi baru kayak orang Islam mau verduk tak orang kafir mikir sih. Enteng jibule Islam. Yes ngono pangeran gawe ngono. Orang Islam neng kota-kota neng Turki neng dinti kok ada orang kafir masuk Islam mereka dulu sholat kok enteng. Jadi misalnya bersolat wiridan kafir berduhur wiridan nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing kafir masuk Islam rasa itu tuh perkara ini dulu. Meriang ya, aduh, gak kau berpopo gitu di. Mulanya ketika Imam Syafi'i, nak ono barang sunat, kena apa ngelakoni wae. Tapi dah esong ngake sing lakoni kira rasa melo. Nah esrano sing lakoni kue ngelakoni dah. Ibu tugas sih wong alim, tuh ngono jenis tugas sih. Kecuali no taku gerang alim paham gitu di. Terus menengah ayus, terus ngono aturan ngono. Mulanya dari Imam Nawawi yang kita majmuk, Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngedikan, mekruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sebuti ya Rasulullah dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi orang menghalangi sifat mekruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi dia kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Faham ya? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nek iku mboten wajib. Yo berat dadi Nabi ku berat. Yo ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pe mlebu Islam salat mikir. Mager moro masjid wong qobliyah kabeh patang rakaat dhuwur. Bar iku bak dia kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh, barekah apa niku? Nah, dadi iku sunah mulane wong alim iku nggo jimat.